Ustaz, bagaimana supaya kalau sholat itu khusyuk? Saya bilang, saya sendiri saya tidak khusyuk. Ente tanya sama saya manusia. Mana ada? Jujur sajalah, 4 rakaat mana bisa khusyuk 4-4? Enggak bisa. Coba jujur, betul enggak? Paling tinggi 2 rakaat saya jujur. Khusyuk pun setengah, alhamdulillah. Yang penting kita sholat khusyuk atau tidak khusyuk, Allah yang menilai, bukan orang. Hah? Bukan, oh ini enggak betul ini sholatnya ini. Kenapa? Karena ini imamnya tidak pakai jenggot. Ada yang begitu loh. Di Batam sampai pecah tuh masjid. Karena imamnya tak pakai jenggot. Hah? Saya pun pakai jenggot begini. Dulu saya pendeta, enggak ada jenggot. Kenapa saya pakai jenggot? Karena ini sunnah. Ada bilang, kalau tidak pakai jenggot, sholatnya tidak sah. Oh, gampang. Kalau supaya ada jenggot, tuh kambing di luar sana, ente suruh jadi imam. Buset. Kok sampai ukuran ini kalau sudah wafat kita kembali ke tanah, ruh yang pulang ke sana, jasad kembali ke tanah, ruh yang kembali kepada Allah. Itu suruh orang ini gara-gara ukuran jenggot. Malaikat sana, maju dek, berapa panjang jenggotnya, ukur dulu. Oh ini Abdullah ya, jenggotmu 50 cm, surgamu paling tinggi nak. Kamu Yahya Waloni sini, kata malaikat, berapa panjang? Oh cuma 1 cm begini, Yahya. Tukang ceramah jenggot cuma 1 cm, ya sudah di ruang tamu sana. Nah, kalau yang tidak ada sama sekali, begini. Aha! Kalau yang gundul begini memang tidak ada sama sekali, ini surganya di dapur. Kapan Islam mau bersatu kalau begini? Ayo. Jadi bukan cuma pengamat ekonomi rupa-rupanya, bukan cuma pengamat hukum di TV, di masjid pun ada pengamat sholat. Mana kita ketemu nanti? Surga itu ada 100 tingkatan. Mencapai setiap tingkatan itu 700 perjalanan tahun. 700 tahun perjalanan manusia. Itu setiap tingkatan surga. Saya bilang sama bini anak, kita masuk Islam enggak usah cari surga yang tinggi-tinggi. Biar di God yang penting surga. Biar jadi cleaning service di sana, yang penting masuk surga. Biar di dapur, yang penting surga. Orang sombong yang tidak masuk surga. Orang kafir sombong. Orang kafirkan saudaranya, dia lebih kafir daripada kafir. Dia lebih sombong daripada orang sombong. Bersatu kita.